sayang, jujur nganti selawase. Amang sliramu utuh seneng jero ati, ra bakal bisa keganti. Aku ra peduli karo pepalang ning dalang, amarga tresnomu, tresnoku.